Mitra Bisnis, peristiwa tertangkapnya seorang pegawai Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi negara, yang diduga menerima suap terkait penanganan sebuah perkara, seolah-olah menampar kondisi penanganan hukum di negeri ini. Tempo menyebutnya, campur tangan mafia perkara sering membuat putusan MA amburadul. Bisa ada putusan yang janggal dan salah ketik. Tidak sedikit juga putusan yang lambat diumumkan atau tidak segera dikirimkan ke pengadilan negeri sehingga terlambat dieksekusi. Proses hukum juga bertele-tele dan mahal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Taufik Basari. Pak Taufik, apa komentar Anda dengan kondisi ini? Ya, kondisi peradilan kita memang membuka peluang-peluang untuk terjadinya praktek-praktek mafia peradilan. Saya ibaratkan proses peradilan di negeri ini seperti tempat yang tidak higienis, gitu ya, sehingga lumut dan jamur bisa tumbuh di situ. Artinya, karena prosesnya sendiri membuka peluang-peluang terjadinya praktek-praktek tersebut, maka pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kondisi yang seperti ini menjadi terfasilitasi. Nah, peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu di mana KPK menangkap seorang advokat yang diduga menyuap pegawai MA itu merupakan salah satu modus yang memang biasa terjadi dalam praktek mafia peradilan. Biasanya pihak-pihak yang berkepentingan itu menggunakan perantara untuk memperlancar atau mempermudah kasusnya sehingga orang yang nanti menjadi perantara ini dapat membantu entah itu terkait dengan isi putusan ataupun persoalan-persoalan lain terkait dengan administrasi putusan. Nah, ini memang biasa terjadi dan masalahnya adalah kondisi ini belum berhasil kita perbaiki ya, karena peluang-peluangnya masih terus saja dibiarkan terbuka. Dengan banyak terungkapnya kasus-kasus seperti ini, menurut Bapak, kondisi ini menunjukkan perbaikan atau justru kemunduran, Pak? Harus kita akui dan kita sadari bahwa kondisi peradilan kita masih dikuasai oleh praktek-praktek kotor mafia peradilan. Ya, dalam proses peradilan kita, uang dan kekuasaan masih sangat berperan. Nah, sebenarnya hal ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena masyarakat akan semakin tidak percaya pada hukum dan proses hukum. Akhirnya bisa membuat negara hukum ini menjadi runtuh. Karena bukan hukum lagi yang berbicara, melainkan uang dan kekuasaan. Jika ini terus dibiarkan, kita dalam kondisi yang sangat kritis. Nah, kalau kita mau melihat peristiwa kemarin lalu itu menjadi suatu hal yang positif atau berhikmah, maka kita harus menjadikan peristiwa tersebut sebagai langkah awal kita untuk melakukan pembenahan secara mendasar dan komprehensif. Semua pihak, institusi-institusi yang bergerak di bidang peradilan, kemudian profesi-profesi yang berkaitan dengan peradilan harus memulai pembenahan. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, termasuk juga profesi advokat harus sadar bahwa ini sangat berbahaya. Sebenarnya kalau dari sisi advokat, karena saya juga seorang advokat, praktek-praktek yang seperti ini melecehkan profesi advokat itu sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya dan teori hukum yang kita pelajari selama ini di bangku kuliah itu tidak ada gunanya. Karena yang dibutuhkan adalah kemampuan melobi, kemampuan mempergunakan uang dan kekuasaan untuk memenangkan atau mendampingi kliennya. Nah, artinya kan buat apa menjadi advokat? Buat apa belajar hukum? Kalau toh ternyata teori hukum tidak terpakai. Ini kan harus ada satu gerakan mendasar yang dilakukan oleh bersama-sama dengan para advokat lainnya untuk mengembalikan kembali martabat dari profesi advokat. Sekarang tantangan bagi KPK adalah membuka dan menelusuri kasus ini sedemikian rupa sehingga semua aktor-aktor yang terlibat di dalamnya bisa terungkap. Kalau kemudian yang terungkap hanya terlokalisir, terbatas pada orang-orang tertentu, ini yang kemudian dikhawatirkan tidak akan memberikan satu efek jera, tidak akan menimbulkan satu efek ketakutan bahwa praktek ini jika dibiarkan bisa saja terungkap. Nah, ini pintu masuk bagi KPK untuk memetakan sebenarnya pola-pola yang biasanya terjadi itu seperti apa. Nah, sehingga belajar dari penindakan di kasus ini, KPK pun bisa menyusun satu program-program pencegahan supaya tidak terulang lagi di kemudian hari. Demikian pengacara Taufik Basari. Saya Wendy Lim.